Bukan empat waktu. Ada orang dia empat waktu je subuh tak ada. Ha, jangan. Lima waktu. Nah, ha, jangan tinggal subuh. Subuh wayah. Nak? Ha. Surah hijau pun tak buat subuh. Nak? Surah biru nerak teru. Subuh biar gagal. Subuh yang paling besar sekali nilai dia. Nah? Berat ni, semayang. Nah? Mendirikan semayang sebagaimana yang Nabi semayang. Dah kali semayang pakai niat. Ada sini. Tak payah rakaat sujud pakai niat. Ha, kali semayang tak payah rakaat sujud pakai niat. Mampu kerah tanah jerak. Khatum mandatori. Ijma' sekalian ulama. Barang siapa yang menafikan apa yang wajib dengan ijma' faqad kafar. Nampak? Sungguhnya telah menjadi kafir laknatullah. Tak boleh jadi wali nikah orang yang amal semayang pakai niat. Kalau sembelih ayam jadi bakar. Sembelih lembu kena teruk bodoh lembu. Jangan main. Dia kata tak ayah rakaat sujud. Dan ni orang rakaat sujud guna pula. Dia kata tu kelas rendah. Dia kelas tinggi memang tinggi pas dalam neraka. Eh? Dia orang lagu ni dia tak muka benar lah. Dia nak menang. Ha? Mu semayang niat dengan tu guru mu pahlawan neraka belaka. Bahang gitu selalu. Ha? Dia kita nak berlembut ni orang nak dengar kebenaran. Kita lembut. Bil hikmah. Ha? Ada pun hak jenis membawa syubhah kesamaran pada akidah umat Islam seperti ini. Al-Imamul Ghazali kata iza lakitumuhum faqtulu. Bila kamu berjumpa orang yang pegang ilmu seperti ini, faqtulu. Maka bunuh dia. Faktuluh tu kata pula ulama-ulama yang kemudian sama ada bunuh sungguh katok dengan kayu malam-malam. Dia duduk mengajar malam-malam tarumah kita pun bubur minyak gas bakar biar mampu habis. Ataupun bunuh dengan hujah. Ini ulama kata. Nah, ada pula semayang pakai niat. Nabi sakit pun orang papoh lagi semayang. Tak larat berdiri semayang duduk. Sallu qa'imah fa'ilam tastati' faqa'idah. Semayang berdiri. Tak sanggup berdiri, duduk. Menunjukkan bukan semayang niat. Nah. Ha, jenis semayang niat 72 kaum dalam api neraka. Kita kena yakin gitu. Nah. Ha. Tudung kabarlah adik kakak, pak saudara, tokki, tok nyuk kalau ada. Tokki jadilah ilmu semayang pakai niat ni bertilah sebab kalau tokki mati kat gigi tak ditanam kubur kubur Islam. Kena bubuh mozek. Kena buat lekong gitu guna. Nesang. Kena buh gambar air terjun ke pokok buluh. Buang panda dua ekor gambar. Pasal apa? Pasal keluar daripada agama Islam. Orang yang kata semayang tak payah rakaat sujud pakai niat. Itu ha, tinggi. Nah, kita kena yakin gitu. Ketiga, memberi zakat harta jika ada sampai nisabnya dan haulnya akan datang disebut. Nah, ni rukun baru rukun Islam. Nisab maknanya bilangan ataupun hitungan yang tertentu. Katakanlah nisab wang simpanan sekarang RM4,000. Maka kalau kita simpan walaupun 15 tahun dah dalam bank, nah, bawah tikar dalam payang, nah, tetapi hanya bernilai RM2,500. Ha? Tak sampai lagi RM4,000 nisabnya. Tak kena zakat. Ha, itu dipanggil nisab. Nah? Ha. Jadi kalau kita telah simpan dalam bank, umpamanya atau bawah tikar ke mana-mana ke, RM4,000 dan ke atas dipanggil cukup nisab. Nah, dan haulnya. Haul ni cukup 1 tahun. Walau RM4,000, RM10,000, RM1,000,000 tetapi belum cukup 1 tahun, tak kena zakat ni. Dia kena ada 2 syarat. Yang pertama, cukup nisab. Nah, yang kedua, haul. Iaitu mestilah sampai 1 tahun. Nampak? Ha. Nisab wang simpanan sekarang, dia mengikut akan harga emas. Lebih kurang RM4,000 lah. Lebih kurang. Dia bergerak tiap-tiap hari mengikut turun naik harga emas. Nah, harga emas sekarang berapa? 1 tan. Tak tahu. 1 kilo lah. 1 kilo. 56,000 sekarang lah. 1 kilo. Tak boleh beli emas sekilo. Batu bepang pun dia sekali tau. Tu dia. Kita berhenti awal ni. Saya nak main buah musim. Eh? Ada yang siapa buah musim nak pop patah.